Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Hari ini hari Ahad tanggal 7 Jumadat Tsaniyah 1433 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 29 April 2012. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi sahih sunnah an-nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Jumadat Tsaniyah. Berarti Ramadan sudah semakin dekat. Bulan depan kita masuk bulan Rajab, setelah itu Syaban, setelah itu Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan bisa bertemu dengan Ramadan, bisa beribadah dengan sebaik-baiknya pada bulan Ramadan, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang terakhir, kurang lebih satu bulan yang lalu, kita telah sampai kepada bab nomor 245, yaitu pembahasan tentang haji dan umroh. Yang terakhir kita bahas tentang orang yang oleh Allah diberi kelapangan rezeki, maka dia itu dianjurkan untuk pergi haji minimal 5 tahun sekali. Kalau tidak, maka dia termasuk orang yang mahrum, terhalangi dari kebaikan. Itu sudah kita bahas. Dan sekarang kita masuk bab yang baru lagi, bab nomor 246, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, bab la fusuq wala jidal fil hajj. Bab tidak boleh berbuat kefasikan dan tidak boleh berdebat di dalam haji. Sebenarnya bab ini lebih tepat ditambahi la rafath, karena ayatnya dan juga hadisnya itu ada kata-kata rafath. Beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 197. Qala Allah Ta'ala fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ayat ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, al hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditentukan. Maksudnya adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang termasuk orang yang diwajibkan oleh Allah pergi haji pada bulan-bulan itu, maka jangan melakukan rafath. Nanti ada penjelasan ya. Jangan melakukan rafath. Rafath ini identik dengan perbuatan-perbuatan yang jorok. Jorok yang mengarah kepada seksual seperti itu, pornografi, penyimpangan seksual, atau cerita-cerita masalah porno dan semisalnya. Wala fusuqa, tidak melakukan kefasikan dan tidak pula berdebat pada waktu haji. Kemudian beliau bawakan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qol, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man hajja lillahi falam yarfud walam yafsuk raja'a kayaum waladathu ummu. Barang siapa yang haji karena Allah dan dia tidak melakukan perbuatan rafat yang jorok-jorok, dan juga dia tidak melakukan kefasikan, maka pulang dari haji seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Ada juga redaksi yang lainnya, man hajja hadzal baita falam yarfud walam yafsuk raja'a kama waladathu ummu. Jadi kalau ingin hajinya mabrur, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga seperti bayi baru dilahirkan, bersih dari dosa, di antara syaratnya adalah tidak melakukan rafat, tidak melakukan kefasikan, dan tidak melakukan perdebatan. Kemudian beliau menjelaskan di sini fikih daripada bab ini. Di antara fikihnya adalah taghlidu tahrimil ma'asi fil hajj. Fa innaha wa in kanat muharramatan fil hajj wa ghairihi fa hiya fil hajj asyad. Di antara fikihnya adalah kerasnya pengharaman berbuat maksiat pada waktu haji. Maksiat itu walaupun haram pada waktu haji dan selain haji, tapi pada saat haji ini pengharamannya lebih. Jadi maksiat kan dilarang, haji atau tidak haji ya tidak boleh maksiat. Cuman waktu haji maksiat, maka larangannya itu lebih. Kemaksiatan termasuk juga umroh. Di samping haji dan umroh adalah ibadah, juga karena kemuliaan tempatnya, tanah suci, tanah haram. Berbuat maksiat di kota Malang berdosa, berbuat maksiat di Mekah dosanya berlipat-lipat. Sebagaimana kita beribadah di kota Malang mendapat pahala, beribadah di kota Mekah pahalanya berlipat-lipat. Qala Ibnu Katsir, berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim, kata beliau, walladzina qalu al-fusuqu hahuna huwa jami'ul ma'asi, as-sawabu ma'ahum. Orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud fusuk, kefasikan di sini adalah semua maksiat, maka berarti kebenaran bersama mereka. Itulah pendapat yang benar. Jadi haji itu meninggalkan semua maksiat, semua maksiat ditinggalkan haji. Bahkan para ulama juga mengatakan, dan ini mohon maaf ya, nuwun sewu, para ulama mengatakan termasuk di dalam fusuk ini adalah merokok. Termasuk di dalamnya adalah merokok, karena merokok adalah merupakan kemaksiatan. Para ulama di seluruh dunia mengatakan hukumnya rokok itu apa? Ulama seluruh dunia mengatakan hukumnya rokok itu adalah haram. Sekali lagi mohon maaf, nuwun sewu, mungkin ini berat bagi para perokok, ini berat, tapi harus dikatakan. Ulama seluruh dunia mengatakan hukumnya rokok itu adalah haram, karena sudah diteliti secara ilmiah bahwa rokok itu banyak racunnya, racunnya banyak. penyakit yang ditimbulkan dari rokok itu banyak. Bahkan di kotak rokok sudah ada peringatan bahwa rokok bisa menyebabkan kanker dan yang lain-lainnya. Sehingga orang yang ketika haji atau umroh itu merokok, maka berarti dia melakukan kefasikan. Berarti hajinya tidak mabrur. Berarti dia pulang dari haji masih belum seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Ini memang berat, tapi harus dikatakan. Tapi harus dikatakan. Karena itu, ya bagaimana caranya berusaha untuk meninggalkan rokok? Bisa, kalau orang berusaha itu bisa dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kemampuan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang bersungguh-sungguh oleh Allah diberi jalan. Ya, meninggalkan. Karena terus terang orang-orang di negara ini, kita ini gampang-gampangkan masalah rokok. Bahkan ketika umroh, ketika haji itu di antara sangunya adalah rokok. Sangu berapa apa? Berapa slop rokok. Sehingga kadang di airport sana ketika diperiksa itu kelihatan rokoknya, nah rokoknya dia apa namanya? Ditahan, enggak boleh dibawa masuk. Nah ini haji kok sangu rokok. Subhanallah. Ya mudah-mudahan semuanya oleh Allah dimudahkan untuk meninggalkan rokok. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Tergantung kita mau atau tidak mau. Gak usah egois, merasa pendapatnya paling benar. Kita lihat seluruh dunia. Seluruh dunia ulama berfatwa rokok itu haram, karena banyak mudaratnya. Bahkan kalau kita mau tahu, tinggal kita buka internet saja di Google bahaya rokok, berupa teks, nas-nas tulisan banyak. Kalau mau film juga dibuka di YouTube bahaya rokok, tampak di sana betapa bahaya rokok yang luar biasa, dan itulah yang dihisab. Jadi kefasikan di sini adalah masuk di dalamnya semua maksiat. Pernah ketika saya di Tanah Suci, ada orang Indonesia merokok di depan Masjidil Haram. Lalu ada orang Arab Saudi yang menegur dia, jangan merokok. Marah-marah. Bukan nerima, marah-marah, enggak terima dia. Dilarang merokok itu tidak terima. Seperti itu ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan di sini, kama naha ta'ala anid dhulmi fil ashhuril hurum wa in kana fi jami'is sanati manhiyan anhu illa annahu fil ashhuril hurum akad. Sebagaimana Allah melarang kedzaliman pada ashhurul hurum. Ashhurul Hurum itu 4 bulan yang dihormati, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Walaupun kedzaliman itu dilarang pada semua bulan, selama setahun dilarang semuanya, tapi pada Ashhurul Hurum ini dilarangnya lebih lagi. Sama dengan maksiat dilarang dimanapun, di Mekah pada waktu haji lebih dilarang. Lalu beliau Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan firman Allah surat At-Taubah ayat 36, wa li hadza qala minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyimu fala tadzlimu fihinna anfusakum, tentang larangan berbuat zalim terutama pada Ashhurul Hurum. Seluruh bulan dilarang terutama pada Ashhurul Hurum. Wa qala fil haram, Allah juga berfirman tentang tanah suci, Mekah pada khususnya, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudziqhu min adzabin alim. Barang siapa yang melakukan kedzaliman di tanah haram, tanah suci Mekah, maka kami akan merasakan kepadanya daripada azab yang pedih. Jadi berbuat zalim di seluruh dunia dilarang, di kota Mekah lebih dilarang lagi. Lebih dilarang, dosanya berlipat-lipat. Kemudian di antara fikih daripada bab ini adalah an-nahyu 'anil mukhasamati wal mulahati hatta tughdiba sahibak wa qad dhahaba ila dhalika jama'atun minas salaf. Larangan berdebat, berbantah-bantahan sehingga membuat orang lain itu terpancing emosinya, marah. Ini adalah pendapat sebagian daripada salafus soleh dari kata-kata wala jidala fil had. Jadi waktu haji termasuk juga waktu umroh itu enggak boleh debat, debat sampai marah-marah, emosi sampai urat di lehernya itu keluar, sampai matanya itu melotot dan memerah, marah-marah dilarang. Dan itu juga diantara sebab supaya haji kita menjadi haji yang mabrur, supaya kita pulang dari haji bersih dari dosa seperti bayi baru dilahirkan. Debat. Wa ammal jidalu billati hiya ahsan allati tatatallabuhu ad-da'watu wa ta'limul jahil fala syai'a fihi bal qad yakunu wajiban. Adapun dialog diskusi dengan cara terbaik. Dialog diskusi ya. Walaupun kadang sampai ada bantah membantah, tapi dengan cara terbaik, tidak marah-marah. Tujuannya mencari kebenaran. Tujuannya adalah untuk berdakwah, mengajak orang kepada kebenaran atau memberi ilmu kepada orang yang tidak ngerti. Maka ini tidak apa-apa. Bahkan boleh jadi menjadi wajib. Jadi beda antara dialog diskusi mencari kebenaran dengan debat kusir sampai marah-marah luar biasa. Dan ini realita ma'asyarul muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Orang kalau berangkat haji atau umroh, mungkin ada yang tidak memuaskan dari pelayanan kepadanya. Mungkin saja, karena yang benar-benar memuaskan itu Sepertinya itu jarang didapatkan. Mulai dari berangkat sampai pulang puas semuanya, kayaknya sulit didapatkan. Mesti selalu ada saja kendala-kendala tertentu. Mesti ada kendala tertentu. Lah di situ kadang ada orang yang marah-marah, marah bukan main, luar biasa marah-marahnya. Bahkan memprovokasi orang lain untuk marah-marah. Nah orang seperti ini biasanya realita, fakta dan nyata, pulang dari umroh, pulang dari haji menjadi orang yang semakin tidak baik. Itu realita. Kalau seandainya ada yang tidak memuaskan, ada kesalahan, maka enggak usah begitu. Ditegur saja pihak yang melaksanakan, ditegur, pelaksananya ditegur. Mungkin ditegur di sana kalau bisa, kalau enggak bisa ditahan dulu, ditegur ketika di Indonesia. Ditegur. Silakan. Tapi kalau marah-marah emosi luar biasa, apalagi sampai memprovokasi orang lain untuk marah-marah juga, biasanya orang-orang model gini ini pulang dari haji, pulang dari umroh, tidak menjadi orang baik. Sampai ada satu cerita. Ketika itu ada ketidakpuasan, walaupun kadang hal-hal itu dicari-cari, ada yang marah-marah luar biasa. Marah-marah bukan main. Subhanallah, ketika pulang ke Indonesia, baru pulang ke Indonesia, baru sampai ke Indonesia, malamnya dia itu masuk ke diskotik. Subhanallah. Ini baru pulang dari umroh. Kemarin itu marah-marah terus, marah-marah. Baru pulang menginjak di Indonesia. Karena kebetulan waktu itu malamnya pesawatnya di delay ya. Nginep dulu di mana? Nginep dulu di hotel. Hotelnya bagus sebenarnya. Ternyata dia malam itu keluar dari hotel, di depan hotel ada diskotik, masuk ke diskotik. Ke diskotik. Itulah hasil daripada umrohnya. Hasilnya kenapa? Marah-marah. Ya. Memang kadang kita diuji ketika safar seperti itu, tapi kita tahan untuk tidak kita lampiaskan supaya kita mendapatkan fadilah daripada haji dan umroh. Kemudian ma'asyarul muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Setelah itu ada bab yang nomor ke-247, yaitu babnya berjudul Babun nahyi an safaril mar'ah illa ma'a mahram au zaujin. Bab larangan seorang perempuan melakukan safar kecuali bersama mahramnya atau bersama dengan suaminya. Nah ini kalau berkaitan dengan haji, berarti perempuan itu dilarang haji tanpa mahram atau tanpa suami. Dan masalah ini ada perbedaan pendapat. Nanti mudah-mudahan waktunya cukup kita akan bahas perbedaan pendapat yang ada dalam masalah ini. Kalau penulis kitab ini, Fadilatul Syekh Salim bin Id al-Hilali hafizahullah ta'ala, beliau cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak boleh mutlak. Pokoknya perempuan tidak ada mahramnya, tidak bersama suaminya, tidak boleh haji, titik. Itu pendapat beliau. Tapi nanti ada perbedaan pendapat ya, kita perluas masalah ini. Kita baca dulu hadith-hadith yang beliau bawakan. Di antaranya hadith yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam, beliau bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhiri an tusafira safaran yakunu thalatha ayyam fasa'idan illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin minha. Tidak dihalalkan seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar, yang mana safar itu memakan waktu 3 hari bahkan lebih, melainkan perempuan itu disertai oleh ayahnya atau putranya laki-laki atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau mahramnya. Jadi hadis ini jelas ya mengatakan perempuan tidak boleh safar, tapi di situ ada kata-kata dalam jangka waktu 3 hari bahkan lebih, kecuali disertai oleh mahramnya atau suaminya. Kemudian riwayat berikutnya, riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallam annahu qal, beliau bersabda, la tusafir al-mar'atu yawmaini illa ma'a zawjiha aw dhi mahramin. Tidak boleh perempuan melakukan safar 2 hari melainkan bersama suaminya atau mahramnya. Di sini ada kata-kata 2 hari. Riwayat berikutnya, riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam, beliau bersabda, la yahillu limra'atin muslimatin tusafiru masirata lailatin illa wa ma'aha rajulun dhu hurmatin 'alayha. Tidak dihalalkan, tidak halal seorang perempuan muslimah mengadakan safar perjalanan semalam saja, melainkan bersamanya ada laki-laki yang masih ada hubungan mahram dengan dia, laki-laki mahramnya. Di sini ada kata-kata lailah, semalam. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailatin laisa ma'aha hurmah. Tidak halal seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan safar perjalanan sehari semalam tanpa ada bersamanya mahram. Di sini ada kata-kata sehari semalam. Kemudian riwayat terakhir yang beliau bawakan, yaitu riwayat Abu Dawud Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam, beliau bersabda, La tusafir imra'atun baridan illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak boleh seorang perempuan mengadakan safar satu barid. Satu barid hanya beberapa kilo saja. Ada yang mengatakan setengah hari, beberapa kilo saja, melainkan ada bersamanya mahramnya. Itu riwayat-riwayat yang beliau bawakan ya. Jadi ada 3 hari, ada 2 hari, ada sehari semalam, ada semalam, dan juga ada beberapa kilo saja. Ini tentu perjalanan sekian lama ini maksudnya adalah perjalanan seperti zaman Nabi dulu. Perjalanan zaman Nabi dulu itu menaik al-ibil al-muhammalah, yaitu naik onta yang membawa muatan. Karena kalau sekarang ya, kalau zaman Nabi dari Malang ke Jakarta naik onta berapa hari? Kalau sekarang 1 jam sampai, 1 jam setengah sampai. Jadi ukurannya di sini adalah zaman Nabi dulu. Zaman Nabi yaitu dengan mengendari onta yang membawa muatan, yang muatan tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, yang jalannya juga wajar. Karena Syekh Salim bin Idz al-Hilali hafizahullahu ta'ala, beliau memilih pendapat yang melarang perempuan safar kecuali dengan mahram, maka fikih yang beliau bawakan juga sesuai dengan pendapat yang beliau yakini itu. Saya bacakan dulu beberapa ya di sini ya. Nanti saya perluas dari pendapat para ulama yang lain tentang masalah ini. Beliau mengatakan di antara fikihnya, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri an tusafira mutlaqas safar illa ma'a zawjiha aw di mahramin ka abin aw akhin aw ibnin aw rajulin min maharimiha hurmah abadiyah. Tidak halal seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengadakan safar secara mutlak. Jadi tadi penyebutan kata-kata 3 hari, 2 hari, sehari semalam, semalam beberapa kilo atau setengah hari, itu bukan diapa dijadikan patokan ukuran itu. Nanti ada keterangan-keterangan dari para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ukuran-ukuran itu karena ada kasus yang terjadi saat itu. Kasusnya adalah seperti seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, saya mau bepergian 3 hari tanpa mahram. Nah, maka Rasulullah menjawab, tidak boleh perempuan bepergian 3 hari tanpa mahram. Ada yang datang, ya Rasulullah, ada perempuan mau bepergian 2 hari tanpa mahram. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan tidak boleh perempuan bepergian 2 hari tanpa. Jadi itu kasus. Sehingga angka-angka tadi, pembatasan-pembatasan tadi itu tidak dimaksud. Maksudnya adalah safar secara umum, safar, bepergian, musafir. Nah, perempuan tidak boleh kecuali dengan mahram. Mahram itu adalah orang yang diharamkan nikah dengan dia jangka waktu selamanya. Ya, orang yang diharamkan nikah untuk jangka waktu selamanya. Ya, seperti bapaknya ke atas, bapak, kakek ke atas, atau anak ke bawah, anak, cucu, cicit ke bawah, atau nyamping paman, ya, paman dari pihak bapak atau paman dari pihak ibu, al-am atau al-khal, atau saudara-saudaranya, adiknya atau kakaknya, termasuk di sini anaknya adiknya atau anaknya kakaknya, yaitu keponakan sampai ke bawah. Lah kalau anaknya paman sepupu, boleh nikah atau tidak? Boleh, berarti bukan mahram. Jadi pokoknya orang yang haram dinikahi untuk jangka waktu selamanya. Karena ada orang yang haram dinikahi untuk jangka waktu sementara. Siapa itu? Ipar misalnya. Ipar. Seorang istri tidak boleh menikah dengan iparnya selama dia masih hubungan dengan suaminya itu. Kalau sudah pisah dengan suaminya itu, nah dia boleh nikah dengan iparnya. Berarti itu larangan yang sementara saja. Walhasil pokok haram untuk selamanya. Atau suami bepergian dengan suaminya, jelas tidak masalah mahram ini. Itu ada di surat An-Nisa ayat 23. Allah menjelaskan tentang masalah mahram. Ya. Walihada faqad dhahaba ahlul ilmi annal adada fil ahadith laisa maksudan. Karena itulah para ulama berpendapat bahwa jumlah-jumlah di sini yang disebut Nabi ini bukan dituju jumlah itu, 3 hari dan bukan. Maksudnya adalah mutlakus safar. Yang penting safar secara mutlak. Termasuk juga ada riwayat riwayat Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya, bahkan juga Bukhari Muslim. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'adi mahram. Tidak boleh seorang laki-laki berkhulwat dengan seorang perempuan kecuali perempuan itu disertai mahramnya, dan tidak boleh seorang perempuan melakukan safar kecuali disertai mahramnya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna mra'ati kharajat hajjah wa innik tutibtu fi ghazwati kada wa kada. Ya Rasulullah, istriku berangkat haji, sementara aku mendapat tugas untuk ke medan perang. Jadi dia termasuk yang mendapat tugas ke medan perang. Apakah boleh istriku berangkat haji sendirian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "In talik fa hujja ma'a imra'atik." Kalau gitu kamu pergilah haji bersama dengan istrimu. Nah, ini mutlak, tidak ada penyebutan 3 hari, 2 hari atau berapa. Demikian pula penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian juga penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi dan yang lain-lainnya. Namun ada perkecualian. Mereka yang mengatakan perempuan tidak boleh safar secara mutlak kecuali dengan mahram, ada perkecualian menurut mereka bahwa perempuan boleh safar tanpa mahram dalam kondisi darurat. Seperti apa kondisi darurat itu? Qala al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, ammal kafirah idza aslamat fi daril harbi awil asirah al-muslimah idza takhallasat min aidil kuffar fayalzamuha al-khuruj min bainihim bila mahram wa in kanat wahdaha idza jtara'at walam takhaf al-wihdah. Ini perkecualian ya, yaitu perempuan kafir di negeri kafir, ini suasana perang Islam dengan kafir perang. Lah perempuan di negeri kafir ini masuk Islam, dia kan wajib hijrah kan? Wajib hijrah ke negeri Islam. Maka dia di sini kalau dia berani, tidak takut berangkat sendiri, maka dia wajib pergi dari negeri kafir menuju negeri Islam, walaupun sendirian tanpa mahram. Atau seorang perempuan muslimah yang ditawan oleh orang kafir, ditawan. Ternyata perempuan muslimah ini bisa meloloskan dirinya. Lolos dia. Maka di sini dia pergi ke negeri Islam kalau berani, kalau tidak takut, walaupun sendirian tidak apa-apa. Ini perkecualian kondisi-kondisi darurat. Kemudian juga termasuk pula kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa zada ghairuhu aw imra'a in qata'at minar rifqa fa wajadaha rajulun ma'mun fa innahu yajuzu lahu an yashabaha hatta yuballigha rifqa. Ditambahin lagi oleh yang lainnya, seorang perempuan yang ditinggal oleh rombongannya, rombongannya berangkat, dia ditinggal sendirian. Kemudian perempuan ini ketemu dengan laki-laki yang amanat, yang bisa jaga. Maka boleh laki-laki ini mengantarkan perempuan tersebut sampai ketemu dengan rombongannya lagi. Ini kondisi darurat. Selanjutnya, dalam masalah ini ada beda pendapat. Di antaranya disebutkan lengkap di dalam kitab Al-Mughni fi Fiqhil Haji wal Umrah. Kitab Al-Mughni ya, tapi bukan Al-Mughninya Ibnu Qudamah, lain. Ini Al-Mughni khusus tentang haji dan umrah, yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Abdul Qadir Bashanfar, yang dipuji oleh para ulama, di antaranya oleh Fadilatul Syekh Al-Allama Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, Syekh Jibrin rahimahullahu taala. Beliau bicarakan panjang lebar di sini pendapat para ulama tentang perempuan safar tanpa mahram, terutama safar untuk pergi haji tanpa mahram. Bahkan sebagian ulama mengatakan mahram bagi perempuan untuk haji ini adalah termasuk syarat wajib. Syarat wajib. Syarat wajib itu artinya kalau perempuan tidak ada mahram, tidak wajib haji. Tidak wajib haji. Jadi dia punya uang, ya. Cuman uang itu hanya cukup untuk haji dia saja. Tidak ada mahram yang menemani dia, maka enggak wajib haji. Dan termasuk syarat wajib. Pendapatnya kalau diringkas ada dua. Pendapat yang pertama adalah Al-Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala. Dhahaba al-imaman Malik wa Syafi'i ila anna al-mahrama laisa syartan fi hajjiha bihal. Dua imam, Malik dan Syafi'i, berpendapat bahwasanya mahram bukan syarat. Bukan syarat wajibnya haji perempuan dalam segala keadaannya. Bukan syarat. Artinya Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat perempuan haji tanpa mahram boleh. Tapi dengan catatan aman. Dengan catatan aman. Jadi mereka berpendapat bahwa hadis tadi itu semuanya itu karena zaman Nabi tidak aman. Kalau aman boleh. Jadi mereka lebih cenderung kepada mafhum atau kontekstual, bukan kepada mantuk atau tekstual. Dan bahkan disebutkan di sini pendapat ini adalah pendapatnya Aisyah, pendapatnya Ibnu Umar, pendapatnya Ibnu Zubair, pendapatnya Atha, pendapatnya Ibnu Sirin, pendapatnya Al-Auza'i. Dan ini juga yang tampak dari pendapatnya Az-Zuhri, Qatadah, Al-Hakam bin Utaibah, pendapatnya Dawud Al-Zahiri dan yang lainnya. Jadi ini juga merupakan pendapatnya banyak dari sahabat, banyak dari tabi'in, dan banyak dari kalangan salafus soleh. Lalu disebutkan di sini pendapat-pendapat mereka. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Al-dhukira inda Aisyah al-mar'a la tusafir illa ma'ati mahram. Ada orang bertanya kepada Ibunda Aisyah, apakah seorang perempuan tidak boleh bepergian kecuali dengan mahramnya? Lalu kata Ibunda Aisyah, faqalat laisa kullun nisa tajidu mahraman. Tidak semua wanita itu punya mahram. Artinya kata Ibunda Aisyah, perempuan pergi tanpa mahram itu tidak apa-apa, yang penting aman. Karena tidak semua perempuan punya mahram. Tidak semua perempuan bisa ditemani oleh mahram. Kemudian juga dari Nafi', an Nafi' maula ibni Umar, dari Nafi' pembantunya Ibnu Umar, kana yusafir ma Abdullah ibni Umar mawalliyat lahu laisa ma'ahunna mahram. Bahwasanya bepergian bersama Abdullah bin Umar, perempuan-perempuan mereka tidak mempunyai mahram. Jadi rombongan perempuan bepergian dikawal oleh Ibnu Umar, perempuan-perempuan tersebut tanpa mahram. Ini pengamalan para sahabat. Kemudian Atha, salah seorang ulama tabi'in, su'ila Atha 'an imra'atin laisa ma'aha dhu mahram wala zawj ma'aha walakin ma'aha wala'id wa mawliyat yalina inzalaha wa hifdhaha wa raf'aha. Atha ini ditanya tentang perempuan enggak punya mahram, enggak ada mahramnya, juga enggak punya suami yang menyertainya. Tapi perempuan ini disertai oleh pembantu-pembantu atau budak-budak perempuan juga, sama-sama perempuannya, yang mana pembantu dan budak-budak itu membantu dia untuk naik di atas kendaraannya, bantu jaga dia, bantu dia untuk turun juga dari kendaraannya. Lalu kata Atha, na'am falatahud, ya silahkan dia boleh haji dengan rombongan sama-sama wanita. Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan takhruj ma'a jama'atin nisa, seorang perempuan boleh berangkat haji dengan rombongan sama-sama perempuan, enggak sendirian, rombongan perempuan. Kemudian juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan takhruj ma'a hurratin muslimatin thiqatin, Seorang perempuan itu boleh bepergian dengan seorang perempuan lain, yaitu perempuan yang merdeka, yang muslimah, dan yang bisa dipercaya, yang terjamin keamanannya. Ini pendapat-pendapat. Nah, di antara dalil mereka, kok berani berpendapat gini? Mereka punya dalil. Dalil yang mereka bawa di antaranya riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diriwayatkan oleh Adi bin Hatim, fa in talat bika haya, fa in talat biki haya, la tarina dha'ina tartahilu minal hayrah hatta tatuf bil ka'bah la takhafu illallah. Kalau nanti umurmu panjang, kamu akan melihat nanti seorang perempuan itu naik kendaraan seorang diri dari daerah Hairah, tempat yang jauh, pergi ke Mekah seorang diri, sampai dia tawaf di Ka'bah, dia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah. Ini difahami oleh mereka bahwa ini adalah kabar gembira, nanti Islam akan menyebar kemana-mana, sehingga keamanan menyebar kemana-mana, sehingga nanti ada orang perempuan dari negeri yang jauh datang ke Mekah seorang diri karena aman, nggak ada yang ganggu siapa, nggak ada yang ganggu siapapun, nggak ada yang ganggu dia. Dan Rasulullah ketika menceritakan ini, Rasulullah dalam keadaan seneng bahwa nanti akan terjadi keamanan. Dan Rasulullah ketika cerita ini, Rasulullah itu seakan-akan mengatakan itu adalah boleh. Ini pendapat bagi yang mengatakan boleh, beda pendapat. Kemudian juga di antara dalil yang mereka pegang adalah sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau membolehkan istri-istri Nabi untuk berangkat haji. Istri Nabi dari Madinah berangkat ke Mekah, ya, pergi haji ditemani oleh, dikawal oleh sahabat Uthman bin Affan, dikawal oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, ya. Sehingga sahabat Uthman mengatakan, jangan ada orang yang mendekat, ini adalah istrinya Nabi, biar terjaga keamanannya, ya. Jangan melihat orang perempuan-perempuan ini adalah istrinya Nabi, mereka berada di atas apa namanya kendaraan onta yang ada tutupannya itu. Kemudian juga istri-istri Nabi ini haji lagi tanpa mahram pada zamannya Khalifah Uthman. Ini pengamalan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya pendapat yang kedua adalah pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Dhahabal imaman Abu Hanifah wa Ahmad ila annal mahram syaratun fi hajjil mar'ah. Dua imam, Abu Hanifah dan Ahmad, berpendapat mahram ini syarat untuk hajinya perempuan. Dan ini adalah pendapatnya Al-Hasan, Ikrimah, Ibrahim An-Nakhai, Tawus, Asy'abi, Ishaq, At-Tawri, Ibnul Mundhir, dan yang lainnya. Jadi syarat artinya perempuan kalau tidak ada mahramnya tidak wajib haji. Bagaimana kalau berangkat haji juga tanpa mahram? Kalau menurut pendapat ini, hajinya sah, tapi dia berdosa karena dia telah melanggar. Jika dikhawatirkan hajinya tidak mabrur karena dia melanggar, menurut pendapat ini. Dalil mereka adalah hadis-hadis yang baru dibacakan tadi dan yang lain-lainnya. Intinya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, memang masalah ini ada perbedaan pendapat. Bagaimanapun juga ada perbedaan pendapat. Yang yakin tidak boleh, kebanyakan ulama Arab Saudi itu berpendapat tidak boleh mutlak karena mereka bermadhab Hambali. Ya, enggak boleh mutlak. Silakan monggo. Anda punya hujah, Anda punya alasan, monggo dengan pendapat itu. Nikmatilah pendapat itu. Yang berpendapat boleh kalau aman. Yang penting aman, boleh enggak apa-apa. Nah, silakan, Anda juga punya hujah, Anda juga punya ulama. Enggak usah saling menyerang. Enggak usah saling menyerang. Ya, silakan masing-masing. Yang penting kita jangan milih yang gampang. Yaitu kita milih pendapat yang kuat. Kalau saya sendiri, saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh selama itu aman. Bahkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang dikenal berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, keras membela Quran dan Sunnah, beliau berpendapat, wa tahujju kullu mra'atin aminatin ma'a adami mahram. Wa hadza mutawajjih likulli safari ta'ah. Saya berpendapat perempuan yang aman boleh haji tanpa mahram, dan ini berlaku untuk semua safar ketaatan. Jadi kaidahnya adalah aman. Ya, dengan rombongan perempuan, dengan travel, dengan catatan terjamin keamanannya. Tidak khawatir dia diganggu, tidak khawatir dia disakiti, tidak khawatir juga dia akan melakukan penyelewengan-penyelewengan. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan perempuannya harus thiqah, perempuan yang bisa dipercaya. Jangan nanti berangkat dengan perempuan-perempuan, dengan travel dan yang lainnya, ternyata di Mekah malah melakukan penyimpangan, di Mekah malah pacaran, bahkan di Mekah malah melakukan perselingkuhan. Nah, ini enggak benar. Jadi harus orang-orang yang mengawal itu yang bisa dipercaya. Karena itu ada kata-kata yang indah dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Taudihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Setelah beliau paparkan perbedaan pendapat masalah ini, kemudian beliau memberikan kesimpulan. Dan beliau milih pendapat boleh, yang penting aman. Jadi lebih cenderung kepada kontekstual, bukan kepada tekstualnya. Beliau mengatakan, qultu wal mas'alatu mawdi'u ijtihad bainal ulama. Saya berpendapat bahwa masalah ini merupakan ijtihad para ulama. Ijtihad. Faman ra'a umuman nusus ajraha ala zahiriha wa mana'a dzalika mutlaqan. Ulama yang melihat keumuman nas-nas ini, zahirnya nas-nas ini, ya, maka mereka melarang secara mutlak. Sudah Rasulullah melarang, melarang titik. Wa man ra'al ma'na alladhi hurima as-safar min ajlihi abahahu fi suratin tab'ud asyubha biha wa takhif ar-riba haulaha. Sementara ulama yang lain melihat daripada maknanya, kenapa diharamkan? Itu karena mungkin tidak aman dari fitnah, tidak aman khawatir dicelakakan. Maka mereka membolehkan kalau yang dikhawatirkan sudah hilang. Jadi fitnah itu hilang, aman, boleh berangkat. Warrajih ma qalahu syekh minal jawaz ma'a wujudil aman. Pendapat yang rajih, kata Syekh Al-Bassam, adalah yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu boleh dengan catatan aman. Semoga jelas ya. Jelas tidak masalah ini? Semoga jelas. Ya, jadi dalam beda pendapat kayak gini kita harus lapang dada, tidak usah maksakan pendapat. Ya, inilah yang namanya fikih. Satu masalah ada dua pendapat, satu masalah ada tiga pendapat. Dan kita ini sekarang ini butuh untuk mendewasakan umat. Bukan memaksa umat untuk mengikuti pendapat, kita harus mengikut saya semuanya, yang lainnya salah, ini yang betul. Ya, semuanya masuk neraka jahanam, yang masuk surga saya dan kelompok saya saja. Nah, ini orang bodoh dan membodohi umat. Kita buka otaknya umat. Ini ada pendapat gini, ada pendapat gini, pendapat yang ini dalilnya ini, pendapat itu dalilnya itu. Nah, kalau saya sendiri yakin dengan pendapat ini, bukan milihnya gampang, tapi memang inilah yang kuat. Ya, seperti itu menurut ilmu kami. Yang mau monggo, yang tidak mau cari pendapat lain silahkan. Yang penting catatannya itu bukan tak tebu urukhos, bukan mencari pendapat yang gampang. Jangan nanti setiap ada beda pendapat dilihat, sing gampang sing di wis melok iki wis. Sing gampang ini Syafi'i, melok Syafi'i. Sing gampang iki Hambali, melok Hambali. Ini tidak boleh, ini namanya zindik. Bisa nanti mengarah kepada kekafiran, bukan itu. Ya, semoga jelas dan semoga dipahami. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma aqsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al ta'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana,